بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان أخوات para member grup dan juga yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini ana dapat kembali untuk melanjutkan penyampaian materi kepada antum semuanya dalam pembahasan buku kita yang kita pelajari, buku Al-Marhalah, bimbingan untuk belajar membaca Al-Quran untuk pemula. Dan untuk kesempatan pagi hari ini ana akan coba untuk mengoreksi beberapa audio yang telah dikirimkan oleh member. Yang pertama ana akan koreksi sebagian yang mengirimkan bacaan latihan tahap 3 dari kitab Al-Marhalah, yang menurut pandangan saya itu yang mesti ada beberapa audio yang dikirimkan yang cocok untuk anda koreksi dalam level ini. Ya, tidak semuanya bisa anda koreksi. Tujuan anda koreksi ini supaya bisa memberikan pelajaran atau bimbingan baik bagi yang mengirimkan suaranya ataupun bagi member grup yang mendengarkan koreksi ini. Baik, yang pertama kita dengarkan suara bacaan latihan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh Arika Sadami. Tahap 3. Latihan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب, itu bacaan dari Arika Sadami yang membacakan latihan surah Al-Fatihah dari tahap ketiga di buku Al-Marhalah, yang akan koreksi satu per satu dari yang dibaca. Yang pertama, seperti yang telah kita sampaikan, untuk pembacaan huruf-huruf yang berharokat fathah, huruf-huruf yang berharokat fathah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tahap kedua dari buku Al-Marhalah ini, bisa kembali dibuka oleh kita semuanya, terutama untuk Arika Sadami, bahwasanya semua huruf-huruf yang berfathah atau berharokat fathah bunyinya mengarah ke A semuanya, kecuali ada 8 huruf yang dalam lembaran gambar yang telah anda kirimkan. Huruf-huruf yang bertulisan biru itu diarahkan ke O semuanya, yang lainnya mengarah ke A. Nah, penekanannya, anda tekankan di sini, dimanapun kita jumpai huruf-huruf tersebut, selagi dibaca fathahnya, maka dibaca A semuanya, bunyinya. Sebagai contoh yang dibaca oleh Erika, yaitu pada lafaz ta'awudz, a'udzubillah. Erika membaca tadi a'udzubillah minasyaitonirrajim. Seharusnya A semuanya. Di sini ada beberapa yang fathah. Pertama Allah, billah, a'udzu billahi minasy, jangan minesh, minasyai, jangan syai, pi sya, minasyaitonirrajim. Kemudian dalam kalimat bismillah itu juga bismillahirrahmanirrahim. Itu dia, dan seterusnya sampai waladdallin di ayat ke 7 dalam surah Al-Fatihah. Kemudian koreksi secara umum yang lainnya dari latihan yang dibaca oleh Arika Sadami, ketika membaca huruf-huruf yang bertasydid, bisa dilihat lagi di bagian terakhir di pelajaran tahap ketiga, yaitu huruf-huruf bertasydid. Memang diterangkan di sana bahwasanya huruf bertasydid itu terdiri dari asalnya adalah dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, sehingga digabung menjadi satu, ditandai dengan ada tanda tasydid di atas huruf. Maka dalam prakteknya, sebagaimana yang telah dilatih di bagian tasydid, bahwasanya langsung ditekan pada makhrajnya, tidak dibaca seperti huruf-huruf tersebut sukun. Seperti yang dibaca oleh Arika Sadami tadi, ketika baca syaitonur rajim, minas syaito, terpisah antara shin yang pertama dengan shin yang kedua, seharusnya langsung anginnya bersatu. Minas, dikuatkan saja penekannya, karena tasydid artinya ditekan, ditahan sejenak pada makhrajnya. Jadi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Atau di ayat lain yang dibaca tadi yang sangat jelas memisahkan huruf yang bertasydid ini, ayat ke-6 di surah Al-Fatihah, itu ayat ya ihdinas siratal mustaqim. Tadi itu baca ihdinas sirah, memisahkan huruf son, sod sukunnya dengan sod harokatnya, sod yang berharokatnya. Seharusnya disatukan saja, ditekan, ditahan sejenak di makhraj sod. Ihdinas sirah, langsung ihdinas siro, yang terbaca tadi oleh Arika, ihdinas siro, seharusnya disatukan ihdinas siro. Kemudian ada huruf-huruf sukun yang terpantulkan yang dibaca oleh Arika, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tahap kedua di bagian sukun, huruf-huruf hijaiyah yang sukun tidak ada yang dipantulkan kecuali 5, atau tidak boleh dipantulkan huruf tersebut kecuali 5 huruf yang telah ditulis. Bisa dilihat kembali gambar yang telah dikirimkan, atau bagi yang memegang buku Al-Marhalah, Anda buat di sana, di bagian judul, bagian sukunnya, huruf-huruf ini tidak boleh mantul kecuali 5 saja. 5, yang 5 adalah ba, jim, dal, po, ko. Selain huruf tersebut tidak boleh mantul, Jadi dimanapun akan dijumpai huruf-huruf jaiyah selain yang lima, tidak boleh memantul. Yang terpantulkan tadi alhamdulillah, alhamdulillah masih terpantulkan oleh Arika Sadami. Alhamdulillah seharusnya ditahan di makhraj lam, tidak dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu. Ya, itu secara ringkas koreksi untuk Arika Sadami. Berikutnya kita akan koreksi bacaan dari Bang David Radiansyah dari Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksiannya Ustaz. Latihan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian latihan surat An-Nasyr ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Kemudian surat Al-Kafirun ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian surat Al-Kautsar ayat 2 dan 3. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian surat Al-Ma'un 1 dan 2. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian surat Al-Fil 1, 2, dan 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian surat At-Tin ayat 5. Thumma radadnahu asfala safilin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bacaan dari Bang David Radiansyah di Bangka Belitung atau Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari yang baca tadi surah Al-Fatihah yang beliau baca tadi, yaitu pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti yang telah kita pelajari dan juga tadi di koreksi yang pertama dari bacaan member yang lain, juga telah diberikan peringatan tadi, semua huruf yang fathah mengarah ke A semua bunyinya, dimanapun posisinya kita jumpai nanti, kecuali ada 8 huruf dalam gambar yang telah dikirimkan beberapa pertemuan yang lalu di bagian tahap kedua. Bahwasanya semua huruf yang berharokat fathah mengarah ke A semuanya, kecuali 8 huruf yang berwarna biru tulisannya, maka bunyinya A, Ba, sampai Ya. Ini bacanya kalau di ayat kelima di surah Al-Fatihah ini, Iyaka, jangan Iya, kurang-kurang buka di Iya. Iyyaka na'budu wa iyya iyya, yang terbaca tadi iyya, buka lagi. Pokoknya fathah itu menghasilkan bunyi yang dekat ke A, bunyi A, tidak bunyi E yang miring. Taib. Kemudian dalam pengucapan sad, ihdinas sirah, coba diusahakan lagi seperti yang telah dipraktekkan pada bagian tahap kedua di bagian tasydidnya, karena sad itu adalah sin yang ditebalkan. Seperti apa membaca sin, maka tebalkan sedikit, jangan sampai shin yang terbaca tadi seperti shin titik tiga, seharusnya sin saja. Assa itu sin, kalau sadnya asso, kalau yang kasrahnya assi, kalau shadnya asy, si. Yang terbaca tadi oleh yang terdengar dari bacaan Bang David, baca ihdinasyira seperti shin, berarti bisa diperkirakan lisannya tengahnya naik ke langit, hanya tengahnya saja, yang lain tidak, seharusnya naik lisannya ke langit, pangkalnya juga naik meninggi, itu secara makhrajnya. Namun secara secara ringannya Anda sampaikan bahwasanya sad itu adalah sin yang ditebalkan. Nah, jangan terbaca seperti shin yang titik tiga. Ini bacanya ihdinas sirata. Kalau belum bisa mengucapkan secara tebal yang pasnya, maka baca sin yang enggak tebal sedikit. Iya. Sehingga bisa membedakan antara sad dengan shin. Kemudian dalam pengucapan ghain terpantulkan maghdu. Ghain tidak termasuk huruf yang mantul seperti yang telah dijelaskan pada pelajaran tahap kedua di bagian sukun. Semua huruf-huruf sukun tidak ada dimantulkan atau tidak ada dipantulkan bacaannya ketika dia sukun, kecuali 5 huruf saja seperti yang telah disebutkan tadi, ba, jim, dal, to, ko, itu yang memantul, yang lain tidak. Berarti kalau di ayat ke-7 ini ghairil maghdu, jangan dibaca maghdu, maghdu itu dinilai dipantulkan bacaannya, seharusnya tidak boleh dipantulkan. Taib, itu bacaan di surah Al-Fatihah yang baca oleh saudara kita David Radiansyah di Pangkal Pinang. Kemudian dari bacaan latihannya yang Anda jumpai tadi, sudah secara umum sudah cukup bagus ketiatiannya. Hanya saja yang pertama di surat Al-Kautsar, sebagaimana yang telah kita latih di dalam baca latihan-latihan pada tahap kedua, bahwasanya kita membaca dengan suara pendek, maka tidak dipanjangkan suaranya ketika tanda-tanda panjang yang telah Anda sampaikan secara singkat pada awal tahap ketiga di penjelasannya bahwasanya setelah fathah kalau tidak ada alif yang tidak ada apapun di atas atau bawahnya, maka suara fathah tidak boleh panjang. Gitu ya. Untuk kasrah, kalau tidak ada ya tanpa harokat setelah kasrah, maka kasrah tidak boleh panjang. Begitu ya dhammah, setelah dhammah tidak ada waw yang tidak ada harokatnya, maka dhammah tidak boleh panjang. Ya, pada soal Kautsar terbaca tadi walaupun tidak disengaja, maka itu terhitung panjang di ujung ayat kedua dan ketiga, dua-duanya terbaca tadi wan ha, terlambat untuk terbaca ro-nya. Seharusnya setelah ha langsung ro-nya terucap sehingga tidak ada jeda suara antara ha dengan ro-nya. An har itu ada jedanya, seharusnya langsung nempel. An har abtar, jangan baca abtar tar, maka itu terhitung memanjangkan suara. Abtar wan har, seperti itu. Kemudian dalam di surah Al-Ma'un yang baca tadi oleh Bang David Radiansyah, ketika membaca Ain Tasdid di ayat kedua surah Al-Ma'un, ya du'un yatim, nah, coba diusahakan menahan tasdid itu sama dengan tasdid lam, lamanya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian tasdid di tahap kedua kitab Al-Marhalah. Lama menahan huruf bertasdid pada makhrajnya sama semuanya kecuali nun dan mim bertasdid, maka tahan tasdid lam dengan ain seharusnya sama. Tidak boleh terburu-buru pengucapan tasdid pada ain. Bacanya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi alladzi yad'u, yad'u, jangan yad'u terlalu cepat melepaskan tasydid ainnya. Pada surah Al-Fil yang dibaca ayat 1 sampai 3 tadi ada sot yang terpantulkan ayat satunya bi ashab, bi ashabi, seharusnya tidak boleh mantul seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Gitu ya. Wa arsala, ro juga tidak boleh mantul. Kemudian ada juga ayat keduanya fi tatlil, walaupun kecil tapi tetap tentu mantul, ditahan saja fi tatlil. Pada bacaan surah Al-Qadar kurang jelas tadi dari rekaman suaranya sehingga tidak bisa dikoreksi. Kemudian dalam surat At-Tin yang dibaca ya, ya suka terbaca sesuai dengan ke haknya. Baik, itu koreksian ringan dari Ana untuk saudara kita David Radiansyah di Pangkal Pinang. Barakallahu fik. Yang berikutnya kita dengarkan bacaan dari Niscaya, saudara kita Niscaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lakum dinukum waliyadin. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وأرسل عليهم طيرا أبابيل سلام هي حتى مطلع الفجر ثم رددناه أسفل سافلين. طيب. Itu bacaan dari saudara kita Nyascaya yang telah mengirimkan bacaan latihan tahap ketiga. Bacanya sudah bagus, alhamdulillah. Pengucapan-pengucapan hurufnya, baik huruf bertasydid dan juga huruf sukun, dan pengucapan harokat fathah, dhammah dan kasrahnya sudah bagus. Namun sedikit di sini koreksi yang ringan saja. Di dalam membaca nun sukun atau tanwin yang dalam hal ini tidak dengung, maka huruf nun sukun dengan atau tanwinnya dengan huruf setelahnya jangan sampai terputus suaranya. Tadi dalam bacaan surat Al-Qadar yang dibaca tadi, salamun hiya hat matla'il fajr, terputus dia, salamun hiya hatta. Seranya nyambung saja suaranya, salamun hi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan salamun hiya hatta, terhenti suaranya sebelum baca hiyanya. Ya, itu koreksi yang ringan supaya bisa diperhati. Seperti apa membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu juga halnya di sini. Salamun hi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Itu koreksi ringan untuk niscaya. Secara umum bacanya sudah bagus, penglafazan hurufnya. Baik. Berikutnya kita dengarkan bacaan dari suara yang namanya belum pernah simpan kemarin, namun audionya ada disimpan. Yang tidak masalah, kita tampilkan suara dari bacaan saudara kita tersebut walaupun namanya tidak tersimpan kemarin. Kita dengarkan suaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر lakum dinukum waliyadin. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Summa radadnahu asfala safilin. Taib. Itu bacaan dari saudara kita yang membacakan latihan dari tahap ketiga dari kitab Al-Marhalah. Secara umum bacanya sudah bagus dan lancar. Sedikit saja untuk perbaikannya, ketika baca abtar, tadi baca abtar, seharusnya ta, abta, tabahro, abtar, taro, jangan abtar, tapi abtar. Kemudian itu saja barangkali yang bisa dikoreksi, dan secara umum bacanya sudah bagus dalam pengucapan secara dasar, pengucapan huruf-huruf sukun, tasdid, dan huruf-huruf yang berharokat fathah. Taib. Ya, kita ucapkan jazakumullah khair, barakallahu fik untuk saudara kita ini. Taib. Para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, langsung kita beralih ke tahap keempat untuk mengoreksi bacaan dari member grup yang telah mengirimkan suaranya. Ya, yang pertama bacaan dari Bang Hendrik di Marpoyan yang akan anda koreksi, dan kita dengarkan bacaannya. Latihan mat alif 1. Ana baro taro saba jaa hana hala khoba dama zaba roma za'a sada syafa soro do'a tola zaqo ama ghoba ghoba faro oma kada lana ma'a nala haba waha yama. Latihan mat alif 2. Ajaro ba'ada taba'a saqoba jakaro hasaba khoda'a dafa'a zakaro, roda'a, zajaro, saro'a, syaroka, sodaro, dohaka, tolaba, zoharo, akoba, yuhajimu, yumazihu, yuharibu, yu'aniku, yu'aliju, yubayi'u, yubashiru, yusamihu, yusofihu, yukatibu, yu'ahidu, yunakidu. Baik, bacaan dari Bang Hendrik secara umum sudah lancar semuanya. Namun dalam ada koreksian dalam mempraktekkan latihan ke latihan 1. Ya, sebenarnya Anda juga meminta untuk dibacakan huruf alif yang sebelum harokat fathah. Ya, sebelum latihannya, materinya terlebih dulu. Seperti A yang belum dalam kata-kata tersebut yang di atas itu juga dibacakan. Dibacakan pendeknya baru panjangnya. Namun termasalah ana kursi yang apa yang telah dikirimkan. Dilarang memperhatikan panjang dengan pendek di latihan pertama. Setelah A jangan terhenti baru baca na-nya. Langsung nyambung setelah panjang na dibaca. Jangan terhenti. Yang dibaca dari Bang Hendrik tadi terputus. A na. Seharusnya nyambung karena kita sudah latihan sudah menyambung huruf karena tahap yang sebelumnya tahap ketiga telah dikenalkan menyambung huruf mengenal huruf ketika bersambung. Sekarang di tahap keempat kita langsung perhatikan dalam pembacaan bersambung tersebut seperti bacaan tadi a na seharusnya baca a na baro taro. Jadi tidak ada jarak terhentinya panjang dengan huruf setelahnya. Ana baro. Yang lain sudah sebagian sudah pas, namun ada huruf-huruf tertentu yang terhenti baru dibaca huruf yang setelahnya. Situ itu saja untuk koreksian untuk Bang Hendrik dari bacaannya. Ya barakallahu fik. Bacaan berikutnya yang kita dengarkan dari Mas Gatot di Jalan Riau. A ba ta sa ja ha ho da za ro za sa sha fo do po zo a go fa ko ka la ma na ha ya ana baro taro saba jaa hana hala hoba dama zaba roma zaa sada syafa foro doa tola zako ama goba faro koma, kada, lana, ma'a, nala, haba, waha, yama, ajaro, ba'ada, taba'a, saqoba, jakaro, hasaba, khoda'a, dafa'a, zakaro, roda'a, zajaro, saro'a, saroka, sodaro, dohaka, tolaba, zoharo, akoba, yuhajimu, yumazihu, yuharibu, yu'aniku, yu'aliju, yubayi'u, yubashiru, yusamihu, yusofihu, yukatibu, yu'ahidu, yunaqidu. Taib, itu bacaan dari Mas Gatot di Jalan Riau. Secara umum bacanya sudah bagus dalam pengucapannya, dan mudah-mudahan dapat dibaca seperti ini di dalam membaca Al-Quran. Ketika mempraktekkan panjang, membedakan panjang dengan pendek. Ya barakallahu fik untuk Mas Gatot. Terakhir dari rekam yang masuk yang bisa kami koreksi, yang dikirimkan oleh Ibu Zahra di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaro, ba'ada, taba'a, sakoba, jakaro, hasaba, khoda'a, dafa'a, zakaro, roda'a, zajaro, saro'a, syaro'ka, sodaro, dohaka, tolaba, zoharo, akoba, yuhajimu, yumazi'u. Yuharibu, yu'aniku, yu'aliju, yubatihu, yubashiru, yusofi'u, fihu, yukatibu, yu'ahidu, yunakidu. Taib, itu bacaan dari saudari kita, Ibu Zahra di Jakarta. Dari bacaan beliau yang direkam hanya latihan mad alif yang kedua yang terkirimkan, namun tidak masalah, ini saja yang dikoreksi. Di dalam membaca yang panjang sudah bagus, dan penerapannya membedakan panjang dengan pendek sudah bagus. Namun yang dikoreksi di sini setiap ujung-ujung dari kata-kata ini. Seperti a, jaro, huruf ro-nya, kemudian kata setelahnya huruf dal, dan seterusnya sampai ke ujung ke akhir dari latihan kedua ini. Seakan-akan dalam bacaan Ibu Zahro ada tempat berhentinya ro. Dalam artian seakan-akan ada huruf hamzah di ujungnya. Seperti ajaro, seharusnya ajaro ro. Ya, langsung keluar saja suaranya tanpa di ada tempat berhentinya ro. Ajaro, seperti itu bacanya. Ba'ada, seperti ada hamzah di ujungnya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk Bu Zahro untuk membuka kembali pelajaran yang telah Ana sampaikan di bagian tahap kedua, di awal-awal tahap kedua, di dalam membaca huruf-huruf yang berharokat. Di sana bisa berlatih kembali bagaimana mengucapkan huruf-huruf ketika berharokat fathah saja sebelum dalam kata-kata. A, ba, ta, tha, menghasilkan bunyi A semuanya tanpa ada ujung atau tempat berhentinya, seperti yang dibaca Ibu Zahra tadi. Baca A, jaro, ba, ada, seperti itu. Dan ini biasanya kemungkinan, karena Ibu Zahra berada di Jakarta, ini kemungkinan dialeknya, sehingga dialek itu terbawa dalam baca huruf-huruf Arab ini. Oleh karena itu coba berlatih di bagian sana, dan ada rekaman suaranya, dilihat lagi di grup Tilawatul Quran bi Tajwid di bagian penjelasan pertama di awal-awal tahap kedua. Kita telah terangkan bagaimana mengucapkan huruf-huruf tersebut berharokat. A, ba, ta, ta, tidak ada tempat finishnya, langsung keluar suaranya. A, a, ba, ta, tha, seperti itu. I, bi, ti, fi, u, bu, tu, su, tidak ada hamzah di ujungnya. Seakan yang dibaca Ibu Zahro tadi seakan-akan ada hamzah di ujungnya. Kemudian juga sangat dianjurkan untuk berlatih membaca huruf membedakan antara ha dengan a, dengan ha, ha bulat, seperti yang dibaca Ibu Zahra tadi. Yumazihu, itu hu. Yumazihu, ada angin yang ditiupkan keluar. Yumazihu, juga di bawah tadi, baris bawah. Yusamihu, yusafihu, hu, seperti itu bacanya. Hu, membedakan antara hu dengan u yang kayak ain, itu ain. Kalau serangkan ini adalah ha yang kayak jim, hu. Kemudian satu lagi pengucapan du di bagian ujung di latihan kedua ini. Yunaqidu, yunaqidu. Ya, membedakan antara panjang dengan pendek sudah bagus, cuma dalam membaca huruf yang berharokat agak keliru seakan-akan ada hamzah di ujungnya. Ya, barakallahu fiik untuk Ibu Zahra, mudah-mudahan dapat berlatih kembali. Dan lihat, karena Ibu Zahra baru kali ini bergabung untuk mengirimkan suaranya, wallahu alam apakah sudah bergabung dari awal kemarin. Ya, bisa dilihat kembali rekaman-rekaman penjelasan yang telah Ana sampaikan di dalam membahas tahap kedua dari kitab Al-Marhalah ini. Tapi para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini bagian koreksi yang bisa diterbitkan untuk latihan tahap ketiga dan keempat dari suara-suara yang telah dikirimkan oleh para member grup, yang mudah-mudahan berfaedah untuk antum yang dikoreksi bacanya, dan juga bagi yang menyimak ataupun mendengar rekaman ini. Nama sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.